Ben, akhir-akhir ini rambut gue kenapa ya? Lo kan ahli rambut nih, bisa dong kasih gue solusi. Emangnya rambut lo kenapa? Iya, belakangan ini rambut gue tuh jadi rontok, mudah patah gitu. Oh, itu tanda-tanda rambut lo menua. Menua? Mm-mm. Kayak kulit wajah aja menua. Iya benar, rambut juga bisa menua. Nah, tanda-tandanya seperti rambut lo, rontok dan mudah patah. Jadi, lo perlu pakai shampoo yang ada serumnya. Jangan shampoo biasa, karena bukan kulit saja yang butuh serum. Rambut pun juga butuh serum. Hanya shampoo yang mengandung DGA serum yang bisa. Shampoo dengan DGA serum? Emang ada? Ada, Serasop. Generasi baru shampoo dengan DGA serum. Yang mampu menutrisi dari dalam untuk merawat kekuatan helai rambut. Variannya yang hair fall treatment cocok untuk masalah rambut lo nih. Karena mampu memperkuat akar rambut dan mengurangi kerontokan. Wah, tertarik nih gue. Mau coba Serasop shampoo dengan DGA serum. Yuk, saatnya beralih ke Serasop. Generasi baru shampoo dengan DGA serum. Shampoo biasa. Next!